Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ Jamaah Salat Jum'ah Rahimani wa Rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, dan semua nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala yang zahir ataupun yang batin. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk di dalam memberikan perhatian kepada umat, di dalam memberikan perhatian kepada manusia. Nabi alaihi salatu wassalam adalah tauladan yang terbaik. Semua mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anak-anak kecil mendapatkan perhatian yang sempurna dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pemuda juga mendapatkan perhatian yang sempurna dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita juga mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wasyuyukh, demikian pula orang-orang yang tua tidak lepas dari perhatian Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan al-hayawanat, hewan-hewan pun mendapatkan perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahiman rahimakumullah. Di antara yang mendapatkan perhatian adalah para pemuda. Maka demikian pula dengan kita semuanya. Marilah kita memberikan perhatian kepada para pemuda. Dengan perhatian sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian kepada mereka. Sebuah negeri, sebuah mujtama tidak mungkin selamanya akan dipegang oleh orang-orang tua. Mereka akan meninggalkan dunia ini. Termasuk dakwah ilallah yang memegang bukan orang-orang tua. Selama-lamanya mereka akan meninggalkan dunia ini. Kemudian yang memegang adalah generasi berikutnya, para pemuda. Sehingga ketika kita tidak memberikan perhatian kepada mereka, sebuah kerugian dan sebuah kerusakan kita khawatirkan akan terjadi. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis beliau tampak memberikan perhatian yang sangat kepada para pemuda. Dan barang siapa yang membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan beliau alaihi salatu wassalam, dia akan mendapatkan demikianlah keadaannya, perhatian yang sangat sempurna dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara misal, di antara contoh adalah apa yang diriwayatkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam suatu saat mendekat kepada seorang sahabat, tergolong pemuda-pemuda para sahabat, Abdullah ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in. Kata Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau seorang pemuda dari kalangan para sahabat, menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam memegang pundakku. Perhatian yang luar biasa. Dipegang pundak Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam, untuk kemudian beliau menyampaikan nasihat kepada Ibnu Umar. Rasul kemudian mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini, kun fid dunya, di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, aw 'abir sabil, atau seorang yang melewati jalan, menyeberang jalan. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada Ibnu Umar, seorang pemuda dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Orang yang asing, dia tentu akan senantiasa berpikir untuk kembali ke negerinya, berkumpul kembali dengan keluarganya, anak dan istrinya. Demikian pula hendaknya seorang muslim di dunia ini. Dia yakin sebagai orang yang asing, yang tidak akan kekal di dunia ini, dia selalu berpikir untuk kembali ke negeri kampung halamannya, negeri di mana Adam alaihi salatu wasallam berada di dalamnya sebelum dikeluarkan darinya, yaitu jannah. Itulah negeri asal manusia. Seorang muslim, seorang mukmin selalu berpikir untuk kembali ke negeri asalnya dengan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nasihat yang demikian besar disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengambil besar pelajaran dari Nabi alaihi salatu wasallam, mengambil pelajaran besar dari Nabi alaihi salatu wasallam atas apa yang beliau dengar. Ketika Ibnu Umar mendengar sabda ini, beliau mengatakan, idza amsaita fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika li maradik wa khudh li hayatika au min hayatika limautik, au kama qala rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, setelah mendapatkan nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam, maknanya hendaknya kau bersegera untuk beramal, bersegera untuk taat kepada Allah jalla wa ala, bersegera untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika masuk waktu pagi, jangan menanti waktu sore. Jika masuk waktu sore, jangan menanti waktu pagi. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahiman rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis yang lain, ada contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perhatian kepada para pemuda. Hadis Abdullah Ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Ammin Nabi alaihi salatu wassalam, juga disebutkan oleh Imamun Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in. Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahat. Al-hadith. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahat. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perhatian kepada para pemuda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita pun juga memberikan perhatian kepada para pemuda, kepada anak-anak kita, generasi penerus dakwah ilallah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang juga menunjukkan perhatian beliau kepada para pemuda adalah sebuah hadis. Sebuah hadis yang hadis ini juga mendorong kita untuk memberikan perhatian kepada para pemuda. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan. Yang tujuh golongan itu akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan tujuh golongan tersebut. Di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh, berkembang di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap orang tua yang mendengar hadis ini, setiap guru, setiap mudarris yang mendengar hadis ini, terlebih orang tuanya, dia akan berpikir, bagaimana agar anak saya tumbuh dan berkembang di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Akan berpikir, bagaimana agar anak saya termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Makna hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bukan berarti pemuda tersebut adalah pemuda yang maksum, yang tidak terjatuh kepada kesalahan. Tidak demikian. Manusia semuanya memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam khata, memiliki kesalahan yang banyak. Namun kita sebagai orang tua memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Ketika mereka berjalan ke arah yang salah, kita luruskan, kita nasihati, kita terus bimbing bagaimana agar mereka terus berada di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Seorang ulama mengatakan tentang bagaimana pentingnya kita memperhatikan pertumbuhan seorang pemuda. Seorang di antara mereka mengatakan, "Idza ra'aita syab awwalu ma nasya'a ma'a ahli sunnah farjuh." Jika engkau melihat seorang pemuda tumbuh, berkembang di tengah-tengah ahli sunnah, maka harapkanlah. Namun jika engkau melihat seorang pemuda tumbuh, berkembang di awal kehidupannya ma'a ahli bid'ah, bersama dengan ahlul bid'ah, maka jangan engkau harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melakukan upaya, kita melakukan usaha. Namun usaha-usaha yang kita lakukan tentunya diiringi dengan doa dan harapan kepada Allah Jalla wa'ala adalah kaum mukminin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anak-anak mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa selalu dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk kebaikan para pemuda, untuk kebaikan keturunan dan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memperhatikan generasi muda agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berjalan lurus di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muncul di tengah-tengah para sahabat pemuda-pemuda yang memiliki keilmuan, akhlak, adab, kesempurnaan, yakni kemuliaan yang tidak dicapai oleh generasi sebelumnya. Para pemuda di kalangan para sahabat, kita mendengar nama-nama mereka: Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn Awam, Nu'man ibn Bashir, dan para sahabat yang lainnya demikian banyak. Dan ketika kita melihat sirah mereka, kita akan mendapatkan bagaimana keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam membimbing para pemuda. Adalah Ibn Umar, Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, hijrah sebelum masa baligh-nya bersama dengan bapaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, telah melakukan ibadah yang agung ini bersama dengan ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma sampai di kota Madinah. Kemudian di hari-hari perang Uhud, Datang Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghadap Nabi alaihi salatu wasalam. Menghadap Nabi alaihi salatu wasalam di umur belum genap 15 tahun, sekitar 14 tahun. Abdullah bin Umar datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan membawa pedang, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk ikut berjihad, beribadah kepada Allah jalla wa ala dengan jihad fi sabilillah. Namun Nabi alaihi salatu wasalam belum mengizinkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma karena umurnya yang masih belia. Baru kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab mengikuti jihad fi sabilillah pada perang Khandaq satu tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan pemuda, memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang demikian banyak, diikuti oleh orang-orang sesudahnya seperti Abdullah ibn Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi pernah mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, ya Allah, jadikanlah ibnu Abbas sebagai seorang yang faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia untuk menjadi seorang yang alim, seorang berilmu dalam ilmu tafsir. Maka Nabi atau doa Nabi alaihi salatu wasalam ini dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Jadilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi habrul ummah, ulama di tengah umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bahkan di saat menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menunjuk seorang pemuda untuk menjadi amir, untuk menjadi pemimpin sebuah pasukan perang besar yang beliau utus sebagai utusan yang terakhir sebelum wafat Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam menunjuk Usamah bin Zaid menjadi amir sebelum Nabi alaihi salatu wasalam wafat. Semua ini ma'asyiral muslimin menunjukkan perhatian yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada para pemuda, dan sekaligus menunjukkan keberhasilan perhatian Nabi alaihi salatu wasalam dakwah beliau termasuk kepada para pemuda. Semoga Allah jalla wa ala memberikan kita kemudahan untuk memperhatikan anak-anak kita, para pemuda kita sebagai penerus estafet dakwah ilallah, dan semoga Allah jalla wa ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.